أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat lagi sekali lagi untuk berpeluang membaca kitab Al-Azkar karangan Al-Imam Nawawi. Semoga pembacaan ini akan memberikan keberkatan dalam hidup kita di dalam mengenali setiap waktu yang berlalu itu sepatutnya diisi di dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk kepada fasal yang membicarakan tentang orang-orang yang berzikir, yang mengingati Allah di kalangan orang-orang lelaki dan juga orang perempuan yang begitu banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Yaqul Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa ardah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء كتبه اللهم امين قال فصل قال الله تعالى ان المسلمين والمسلمات الى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما وروينا في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Kita akan masuk pada muka surat yang ke-10 berdasarkan terjemahan pada muka surat yang ke-10 pada ucapan yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud. Okey. Sebelum kalimah Allah SWT berfirman yang masuk, tuan-tuan tulis. Ini adalah satu fasal. Ini adalah satu fasal. Allah SWT berfirman yang bermaksud, sesungguhnya lelaki dan perempuan yang Muslim, lelaki dan perempuan yang mukmin, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang khusyuk, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Isu dia kita nak masuk pada ucapannya. Firman Allah yang bunyi, dan lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Maksudnya orang-orang yang disebut tadi antaranya orang-orang yang mengingati Allah di kalangan orang lelaki dan juga orang perempuan yang banyak mengingati Allah, Allah menjanjikan kepada mereka akan diberikan keampunan dan pahala yang besar. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun." قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Yang bermaksud artinya al-mufarridun telah mendahului. Al-mufarridun ni tuan-tuan maksudnya orang yang mengasingkan diri daripada manusia. Al-mufarridun bermaksud orang yang mengasingkan diri daripada manusia untuk beribadat kepada Allah. Al-Mufarridun adalah orang yang mengasingkan diri daripada manusia untuk dia beribadat kepada Allah. Dia tak, maknanya kalau ikut zahir hadis, dia tidak bergaul dengan orang, dia asingkan diri daripada orang dengan dia menjadikan waktunya hanya untuk beribadat kepada Allah SWT. Artinya, Al-Mufarridun telah mendahului. Maknanya telah mendahului untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan syurga Allah, mendapatkan segala-galanya yang baik daripada Allah. Mereka bertanya, jadi para sahabat pun tanya, apakah yang dimaksudkan dengan al-mufarridun? Adakah maksudnya kami jangan terlibat dengan kegiatan masyarakat, duduk seorang-seorang dalam rumah, berzikir mengingati Allah, atau apa sebenarnya maksud al-mufarridun? Sebab kalau ikut asal kalimah al-mufarridun, memberi maksud orang yang mengasingkan diri. Tidak cara ke orang lain, dia hanya duduk dalam dunia dia, berzikir mengingati Allah. Jadi para sahabat pun tanya, apa sebenarnya anda maksudkan wahai Nabi? Tentang kalimah al-mufarridun yang kami faham ataupun ada makna lain. Apa yang dimaksudkan dengan al-mufarridun wahai Rasulullah? Baginda menjawab, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Maksudnya orang yang setiasa hidupnya berzikir kepada Allah, walaupun dia bersama dalam kelompok manusia, tetapi dia tetap mengingati Allah seakan-akan dia mengasingkan diri juga daripada manusia. Mengasingkan diri dari segi hatinya. Dia hanya menjadikan hatinya kerana Allah walaupun dia bersama dalam masyarakat. Dan itulah yang terbaik. Dia bersama dengan masyarakat dan dia meniatkan segala apa yang dia buat adalah kerana Allah. Akhirnya dia termasuk kalangan orang yang dianggap mengingati Allah dalam ucapannya, dalam perbuatan dan sebagainya. Kata Al-Mufarridun, okay, sebelum kalimah kata tu, tuan-tuan tambah, saya berkata. Tuan-tuan tambah, dan saya berkata. Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Imam An-Nawawi, dia akan menyatakan, Imam An-Nawawi akan menyatakan bagaimana cara nak sebut kalimah Al-Mufarridun. Berikut dalam bahasa Arabnya disebut, Kultu ruyal mufarriduna bitashdidir ra'i wa takfifiha wal mashhuru alladhi qalahu al-jumhur at-tashdid. Bermaksud, saya berkata, kita nak tambah kalimah, saya berkata. Maksudnya saya itu adalah Al-Imam An-Nawawi ataupun Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Saya berkata, kata Al-Mufarridun, maksudnya kalimah Al-Mufarridun, diriwayatkan dengan ra' tashdid. Ra' tashdid ni maknanya ra' yang dibariskan dengan baris sabdu. Ra' yang, huruf ra' yang dibariskan dengan lafaz sabdu. Sabdu, kita baca Al-Mufarridun. Mufarridun, ra' tu dibariskan dengan baris sabdu. Itu yang dimaksudkan. Jadi kata Al-Mufarridun, maksudnya kalimah Al-Mufarridun, diriwayatkan dengan ra' tashdid. Jadi para ulama hadis ketika mempelajari hadis ni, mereka dengar daripada tuan-tuan guru mereka, tuan-tuan guru mereka membaca hadis ini dengan baca Al-Mufarridun dan Fa' Sukun. Yang ini saya rasa terjemah tersilap di dalam terjemahan, mungkin beliau tidak perasan ataupun di sana memang ada kenyataan para ulama dalam isu ini. Wallahu ta'ala alam, saya tak tahu. Tapi sekadar zahir yang saya faham, dalam bahasa yang sebut Kulturu yang mufarriduna bitashdidir ra' wa takfifiha. Wa takfifiha itu maksud dia ra' yang tidak ber, yang tidak tashdid, ra' yang tidak dibariskan. Jadi tuan-tuan bariskan kalimah atas kalimah fa' sukun tu, tuan-tuan tambah ra' yang tidak tashdid, ra' yang tidak tashdid. Sebab isu dia pada kalimah ra' tu sama ada dibaca secara bersabdu ataupun dibaca dengan tidak bersabdu. Dia tak ada kaitan dengan huruf fa' tu. Walaupun maknanya betul lah, dia ada kaitan sama ada huruf fa tu dibaca baca mati atau baca dari atas. Tapi kalau ikut dalam bahasa Arab, dia ikut dalam teks asal, dia menceritakan tentang status ra tu. Sama ada ra itu tashdid ataupun ra itu tidak tashdid. Tashdid ni maknanya sabdu. Jadi dia akan jadi ucapan dia, saya berkata, kata Al-Mufarridun diriwayatkan dengan ra tashdid dan ra yang tidak tashdid. Dan ra yang tidak tashdid. Tuan-tuan betulkan ya. Namun kebanyakan ulama memilih ra tashdid. Maknanya ada sebagian para ulama dia baca kalimah Al-Mufarridun dengan dibaca Al-Mufarridun. Dibariskan huruf ra tu dengan baris sabdu. Ada pula para ulama dia tidak membariskan ra dengan sabdu, sebaliknya tanpa sabdu. Dia baca macam ni, Al-Mufridun. Al-Mufridun ya. Sebagai ulama baca hadis ni dengan Al-Mufarridun. Jadi bagi para ulama yang baca Al-Mufarridun, dia akan baca hadis ni Sabaqal Mufarridun. Bagi ulama yang mengatakan ra itu tidak dibaris sabdu, dia akan baca Sabaqal Mufridun ya. Itu di antara perbezaan sedikit para ulama di dalam membaca kalimah Al-Mufarridun, sama ada dibaca Al-Mufarridun dengan disabdukan huruf ra ataupun tidak disabdukan huruf ra, dibaca dengan Al-Mufridun. Makna serupa. Makna serupa, cuma cara baca je berbeza. Okey. Baik. Yaqulul Imam An-Nawawi wa'lam anna hadhihi al-ayat al-karimah mimma yanbaghi an yahtamma bi ma'rifatiha sahibu hadzal kitab. Wa qad ikhtulifa fi dhalik. Fa qala al-Imam Abu al-Hasan al-Wahidi qala Ibn Abbas al-muradu yadhkuruna fi adbaris salawat wa ghuduwa wa 'ashiyya wa bil madaji' wa kullama istayqadha min nawmihi wa kullama ghada wa raha min manzilihi zakara Allah ta'ala wa qala Mujahid la yakunu ar-rajulu min adh-dhakirin Allah ta'ala katsiran wa adh-dhakirat hatta yadhkura Allah ta'ala qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an wa qala 'Atha man shalla as-salawati al-khamsa bi huquqiha fa huwa dakhilun fi qawli Allah ta'ala وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ هَذَا نَقْلٌ وَاحِدٍ. Baik. Kita akan masuk kepada apakah yang dimaksudkan dalam firman Allah وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ تَعَالَى وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Apakah yang dimaksudkan dengan firman yang berbunyi orang-orang lelaki yang banyak menyebut nama-nama Allah dan juga orang-orang perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Kita akan masuk kepada pandangan para ulama di dalam menafsirkan ayat ini. Perlu diketahui bahawa ayat ini, iaitu ayat wazakirinallaha kathira wazakirat, perlu diketahui bahawa ayat ini sepatutnya difahami secara saksama oleh pembaca kitab ini. Sebenarnya para pembaca kitab ini, orang yang memiliki kitab ini, kitab Al-Azkar ini, sepatutnya kena mengambil berat tentang apakah yang dimaksudkan dengan firman Allah wazakirinallaha kathira wazakirat. Sebab kitab ini menceritakan tentang bagaimana cara kita berzikir kepada Allah. Maka antara orang yang dipuji oleh Allah adalah orang yang banyak berzikir. Jadi apa yang dimaksudkan dengan banyak berzikir? Perlu diketahui bahawa ayat ini sepatutnya difahami secara saksama oleh pembaca kitab ini. Dalam ayat tersebut ada perbezaan pendapat. Para ulama bercanggah pendapat dalam menafsirkan ataupun dalam menghuraikan ayat ini. Imam Abu Hasan Al-Wahidi mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan maksudnya adalah berzikir kepada Allah di waktu setelah solat. Ha, macam kita habis main tadi, kita berzikir kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Setiap kali lepas habis main tak cabut terus kita mengingati Allah, kita berzikir kepada Allah. Kata Ibnu Abbas, itulah maksud orang-orang yang mengingati Allah secara banyak. Alhamdulillah, setiap kali kita sembahyang kita berzikir kepada Allah. Pagi dan petang, maknanya orang-orang yang turut juga mengingati Allah pada waktu pagi dan petang. Masuk setiap pagi dia berzikir, petang nanti dia berzikir. Jadi ini juga maksud orang yang berzikir kepada Allah secara banyak. Di tempat tidur. Bukan sekadar masa dia nak jaga, masa dia nak dekat-dekat tidur pun dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan dengan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali bangun dari tidur dan setiap kali pergi dari rumah atau kembali ke rumah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini juga maksud orang yang banyak mengingati Allah. Kata Ibn Abbas, maknanya orang yang banyak berzikir kepada Allah ni, dia mengingati Allah selepas sembahyang, dia mengingati Allah pada waktu pagi dan petang, dia mengingati Allah ketika dia nak tidur, bahkan setiap kali dia terjaga daripada tidur, setiap kali dia keluar dari rumah ataupun dia balik ke rumah dia, dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini antara orang yang dimasukkan dengan mengingati Allah secara banyak. Itu pandangan Ibnu Abbas. Mujahid, salah seorang ulama juga berkata, Mujahid mengatakan tidak. Jadi saya cadangkan tuan-tuan, sebelum kalimat tidak tu tambah seseorang lelaki. Tuan-tuan tambah seseorang lelaki. Samalah juga seseorang lelaki. Jadi dia akan jadi ayat. Mujahid mengatakan seseorang lelaki tidak akan termasuk. Tambah kalimat akan. Akan termasuk. Seseorang lelaki tidak akan termasuk. Seseorang lelaki tidak akan termasuk dalam kumpulan lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Kalimah sampai itu tuan-tuan tulis di atas dia, sehinggalah dia. Sehinggalah dia. Supaya makna bahasa Arab dengan terjemahan kena dan tepat. Bukanlah maksud dia saya lebih baik daripada yang menterjemah. Tapi sekadar apa yang saya nampak, begitulah terjemahan yang sepatutnya. Supaya makna lebih jelas. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Seseorang lelaki tidak akan termasuk dalam kumpulan lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, sehinggalah dia berzikir kepada Allah, baik ketika berdiri, duduk atau ketika berbaring. Dalam Quran sebut allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingati Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk dan ketika dia berbaring. Apa keadaan pun mulut dia sentiasa akan basah menyebut nama Allah dan memuji-muji Allah. Termasuklah juga apabila dia menjadikan lidahnya berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan Mujahid. Orang yang banyak berzikir ni maksud dia, dia berdiri ke, dia duduk ke, dia baring ke, dia akan sentiasa membasahkan lidahnya dan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Atha mengatakan, yang ini pandangan seorang ulama lain namanya Atha. Jadi Imam Nawawi akan mendatangkan tiga pandangan. Pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang pertama, pandangan Mujahid yang kedua, dan juga pandangan yang ketiga, yang mana pandangan ketiga-tiga ni adalah hampir sama, iaitu cerita dia orang yang sentiasa menjadikan ruang waktu dia mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Atha mengatakan, barang siapa yang melaksanakan solat lima waktu sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, semayang cukup syarat, cukup rukun, semayang yang sempurna, maka dia termasuk dalam firman Allah, وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرًا. Jadi orang yang semayang secara sempurna, katanya Atha, orang ini juga termasuk di kalangan orang yang dimasukkan oleh firman Allah, orang-orang yang lelaki yang banyak mengingati Allah, dan juga orang-orang perempuan yang banyak mengingati Allah. Ini kutipan dari Al-Wahidi. Maksud dia, tiga pandangan ini ada disebutkan oleh Al-Imam Al-Wahidi di dalam kitab tafsir beliau. Pun begitu, kalau kita rujuk kitab tafsir Imam Al-Wahidi, yang dinyatakan hanya pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas dan juga pandangan Al-Wahidi. Adapun pandangan Atha tidak disebutkan di dalam kitab tafsir beliau. Mungkin disebut dalam kitab yang lain yang tak sampai kepada kita. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Baik, kita habis sikit fasal ini. Yaqulul Imamun Nawawi, wa qad ja'a fi hadisi Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa sallaya aw salla rak'atayn jami'an kutiba fi adh-dhakirin wadh-dhakirat. Hadha hadithun mashhur rawahu Abu Dawud wan Nasa'i وابن ماجه في سننهم. وسئل شيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح وسئل شيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا فقال إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله تعالى كثيرا والله أعلم. Okay. Disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa sallaya aw salla rak'atayn jami'an kutiba أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Tuan-tuan rahmati Allah, tuan-tuan mungkin boleh gariskan atau buat tanda pada kalimah Allah kathiran itu. Maksudnya kutiba fi adh-dhakirin Allah kathiran. Tuan-tuan buat sembarang tanda pada kalimah Allah dan juga kalimah kathiran itu. Kerana setelah saya rujuk apa namanya kitab Al-Azkar yang ada pada saya, dan saya rujuk terus kitab hadis, tidak ada kalimah Allah Zakiran, Allah Kasiran pada kitab Al-Azkar dan juga pada kitab kitab hadis yang meriwayatkan hadis ini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam, mungkin ada tapi saya tak jumpa, ataupun di sana ada nuskah lain yang digunakan oleh penterjemah yang tidak ada pada saya. Tapi makna tidak berubah, ini sekadar peringatan kepada kita. Jadi kalau ikut adalah hadis yang disebut, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa sallaya aw salla rak'atayn jami'an kutiba fi adh-dhakirin wadh-dhakirat. Kalimah Allah kathiran itu setakat yang saya baca, wallahu ta'ala a'lam wa'alam, tidak ada. Apa maksud hadis ni? Ertinya, jika seseorang membangunkan isterinya, dikejut isterinya pada malam hari, kemudian kedua-duanya solat, bangkit, jom kita sembang malam, gerak. Kemudian kedua-duanya solat atau dia solat. Dia di sini iaitu setiap seorang daripada mereka berdua. Bukan dia tu salah satu . Setelah saya rujuk maksud hadis ni, bukan maksud dia di sini salah seorang daripada suami atau isteri. Suami yang bangkit sembahyang, yang siang bangkit, yang si suami yang gerak tidur je. Yang tadi. Maksud dia di sini iaitu kedua-dua mereka. Salat iaitu setiap satu daripada mereka berdua. Jadi jika seseorang membangunkan isterinya pada malam hari, kemudian kedua-duanya solat atau dia solat, iaitu setiap satu daripada mereka berdua solat dua rakaat secara berjemaah. Tuan-tuan, kalimah berjemaah tu Bagi saya wallahu taala a'lam, kesilapan ketika menterjemah. Kalau ikut dalam nas hadis, jami'an. Jami'an tu bukan maksud sembahyang jemaah. Jami'an tu maksudnya kesemuanya. Jadi pada kalimah berjemaah tu tuan-tuan gariskan, tulis di atasnya kalimah semuanya. Maksudnya setiap seorang daripada mereka berdua, si suami dan juga isteri, kedua-dua mereka bersolat pada malam hari tersebut. Kesemuanya, maksudnya semua daripada kedua-duanya tadi. Semua daripada suami dan juga isteri, setiap seorang bersuami dan isteri bangkit dan mendirikan solat pada waktu malam. Walaupun bukan sembahyang berjemaah, tak disebutkan pula syarat ni mesti bersembahyang berjemaah. Maka kedua-duanya dihitung termasuk lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Kalau kita gerak isteri kita, yang ni sunnah ni jarang kita buat. Saya pun rasa macam jarang buat. Kita gerak isteri kita, ataupun isteri kita gerak kita, bang-bang-bang. Ini lagi setengah jam ataupun lagi sejam nak masuk subuh ni. Ni kita bangkit, kita qiyamulail. Yang ni antara, kalau kita berjaya buat tuan-tuan, kita juga isteri termasuk di kalangan orang yang dianggap lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini hadis masyhur diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dalam sunan mereka. Maksudnya dalam kitab hadis mereka, dalam sunan Ibnu Majah, dalam sunan Abi Daud dan juga sunan At-Tirmizi. Sunan Abi Daud, sunan Nasa'i dan juga sunan Ibnu Majah. Baik, yang terakhir tuan-tuan, Syekh Al-Imam Abu Amr Ibnu Salah, Ibnu As-Salah sepatutnya itu. Kita tinggal al tu, Ibnu Salah, Ibnu As-Salah. Syekh Al-Imam Abu Amr Ibnu Salah rahimahullah ditanya tentang kriteria. Saya cadangkan pada kalimah kriteria tu kita tukar kepada kadar. Kita tukar kalimah kriteria tu kepada kadar. Jadi dia akan, maksud dia Syekh Al-Imam Abu Amr Ibnu Salah rahimahullah ditanya tentang kadar. Lepas tu selepas kalimah kadar tu tuan tambah yang melayakkan. Kadar yang melayakkan seseorang. Okey, seseorang tu kekalah. Dia akan jadi ditanya tentang kadar yang melayakkan seseorang. Seseorang yang tu saya cadangkan ditiadakan. Kita tiadakan kalimah yang tu. Lepas tu termasuk lelaki dan perempuan tu sebelum kalimah lelaki tu tuan-tuan tambah daripada kalangan. Daripada kalangan. Maafkan saya cukup ubah sikit sebab biar maknanya jelas. Saya padankan dengan antara terjemahan dengan matan Arab asal. Dia punya ayat akan jadi begini. Syekh Al-Imam Ibnu Abu Amr Ibnu Salah rahimahullah ditanya tentang kadar yang melayakkan seseorang termasuk daripada kalangan lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Ada orang tanya dia, okey, tahap mana yang akan melayakkan seseorang itu dianggap orang yang banyak menyebut nama Allah? Tahap mana? Kadar apa yang saya perlu buat supaya saya termasuk di dalam dalam kategori orang yang banyak menyebut nama Allah? Beliau menjawab, jika dia membiasakan diri pada waktu dan jika dia membiasakan diri dengan zikir-zikir yang maksud. Jika seseorang itu membiasakan dirinya, melazimi dirinya dengan dia menyebut dengan berzikir dengan zikir-zikir yang maksud. Zikir-zikir yang maksud ni maknanya zikir-zikir yang pernah dibacakan oleh Nabi SAW yang akan kita pelajari dalam kitab Azkar ni. Jadi orang yang biasakan diri dengan zikir-zikir yang maksud, zikir yang datang daripada Nabi SAW. Bukanlah maksud dia kalau kita berzikir dengan zikir yang bukan datang daripada Nabi hukumnya haram. Ini pandangan Syekh Ibnu Salah. Kata beliau, orang yang banyak mengingati Allah, kadar dia setakat mana? Bila orang tu akan dianggap mengingati Allah? Apabila dia membiasakan diri dengan zikir-zikir yang maksud, maksudnya zikir-zikir yang diucapkan oleh Rasulullah. Dan sahih. Hadisnya sahih. Yang kata Nabi sebut zikir tu memang sahih. Kalau hadisnya mauduk, tak diterima. Tak boleh kata hadis. Pada pagi dan petang hari. Maknanya dia setiasa membiasakan diri dia menyebut zikir-zikir yang maksud pada waktu pagi dan petang. Pada waktu dan keadaan yang berlainan, pada siang dan malam hari yang terkandung di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Kemudian kata Imam Ibnu Salah, kalau tadi dia berzikir dengan zikir yang Nabi sebut. Contoh macam La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Nabi sebut. Kemudian kata Ibnu Salah, kemudian pada beberapa waktu yang berbeza-beza, dia akan berzikir khusus pada waktu tu. Contoh, masa nak makan, dia berzikir dengan baca doa makan. Nak masuk tandas, dia baca doa masuk tandas. Dia berzikir pada waktu-waktu khusus yang mana Nabi akan baca zikir khusus pada waktu-waktu tersebut. Masuk tandas, keluar tandas, bersama dengan isteri, nak tidur, bangkit tidur. Jadi dia sebut juga zikir-zikir yang khusus pada waktu-waktu tertentu yang disebut dalam kitab Amalul Yaumi Wal Lailah. Kitab Amalul Yaumi Wal Lailah ni banyak dikarang oleh para ulama, yang mana ulama cerita setiap hari tu waktu nak makan apa doa kita, nak tidur apa doa kita. Okey, main doa harian berdasarkan waktu-waktu tertentu ataupun keadaan-keadaan tertentu, maka dia termasuk lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Wallahu a'lam. Jadi katanya Ibnu Salah, orang yang dianggap kadar yang melayakkan seseorang termasuk daripada kalangan orang yang banyak menyebut nama Allah adalah apabila dia berzikir dengan zikir Nabi. Dan zikir yang dikatakan zikir Nabi itu datang melalui hadis yang sahih. Termasuklah juga hadis yang hasan ya. Kemudian dalam masa yang sama, pada waktu-waktu keadaan yang berbeza, contoh pada waktu pagi dan petang, menurut kepada keadaan tertentu, iaitu ketika masuk tidur, ketika nak masuk tandas, keluar tandas, ada waktu-waktu khusus yang Nabi baca doa khusus, dia pun buat juga. Maka orang ini, kata Ibnu Salah, termasuk dari kalangan orang yang mengingati Allah SWT yang banyak. Itu pandangan Ibnu Salah. Beliau menyatakan, wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui apakah sebenarnya keadaan. Itu pandangan beliau. Alhamdulillah, kita baca setakat ini, tuan-tuan. Besok kita akan masuk pada fasal yang keseterusnya. Fasal yang menceritakan bahawa orang yang mengingati Allah SWT, tetapi dia ni sedang berhadas, boleh tak dia berzikir kepada Allah? Dia berhadas, sama ada tak ada wuduk ataupun hadas besar ataupun haid dan nifas, bolehkah dia mengingati nama Allah? Kita akan jumpa pada kisah hari, insyaAllah. Itu sahaja dari saya. Aku lupa ni hazza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.